Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang maf'ul bih, ya, masih terkait dengan bab al-maf'ul bihi, yakni pada maf'ul bih di antaranya ada amil yang tidak ditampakkan, ya, ada amil yang ditakdirkan yang hukumnya wajib, ya, sehingga isim-isim tersebut itu menjadi mansub, ya, dengan sebab adanya amil pada maf'ul bih tersebut yang wajib ditakdirkan atau tidak ditampakkan. Di antara maf'ul bih yang amilnya wajib ditakdirkan, disembunyikan, kemarin sudah disampaikan, yang pertama yaitu ishtighal, kemudian yang kedua yaitu al-munada. Jadi munada ini yang dijelaskan di sini dalam kitab Mutammimah ini termasuk maf'ul bih yang amilnya itu ditakdirkan, wajib ditakdirkan atau disembunyikan, dihilangkan. Kemarin sudah disampaikan tentang al-munada, ya, maknanya terkait dengan maf'ul bih tersebut. Fa'inna aslahu ad'u abdullahi. Jadi munada contohnya, ya abdullah, wahai abdullah. Ya, di situ abdallah, lafad abda, ya, mansub dengan fathah, dengan tanda fathah. Ya, yang terletak sesudah harfun nida, ya abdullah. Kenapa demikian, kenapa dia mansub dengan fathah? Fa inna aslahu ad'u abdullahi, karena asalnya adalah ad'u abdullahi, aku memanggil Abdullah. Ya, jadi di sini takdirnya, asalnya atau maknanya adalah ad'u abdullahi. Di situ tambah jelas ad'u sebagai fi'il, ya, disertai dengan fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya ana. Kemudian abda ini sebagai maf'ul bih dari fi'il tersebut. Sehingga apa? Abda dia mansub, ya, dengan tanda fathah. Ini. Dan di sini fa hudifal fi'lu, fi'il tersebut dihilangkan, ya, wajib dihilangkan, yaitu fi'il ad'u ini wajib dihilangkan dalam keadaan ini menjadi munada ini. Wa uniba ya anhu, dan kemudian digantikan, ya, fi'il yang dihilangkan tadi digantikan oleh ya, oleh harfun nida ya ini, sehingga menjadi ya abdullahi. Jadi ini munada, ini diantara atau termasuk dari maf'ul bih yang amilnya itu wajib dihilangkan. Baik. Kemudian munada ini dijelaskan di sini wal munada khamsatu anwa'in. Munada ini ada lima macam, ada lima jenis, yakni al mufradul alamu, ya, munada mufrad alam, ya, berupa satu lafaz, satu kata, kemudian alam, nama. Ini pengertian mufrad di sini, ya, nanti akan dijelaskan. Mufrad di sini adalah yang bukan mudhaf dan juga bukan syabih lil mudhaf. Jadi pengertian mufrad, ya, sesuaikan dengan siyaqul kalam, sesuaikan dengan konteksnya, pembahasannya tentang apa. Jadi bukan mufrad terkait dengan mutanna atau jamak, tapi pengertian mufrad pada jenis munada ini kaitannya adalah mufrad itu bukan mudhaf dan juga bukan musyabbah bil mudhaf. Okay. Ini jenis yang pertama dari munada, mufrad alam. Yang berikutnya, wan nakiratul maqsudatu, nakirah maqsudah. Ya, yakni isim yang bentuknya nakirah, ya, menjadi munada, kemudian ya, munada yang dipanggil, ya. Nah, yang dipanggil ini adalah seseorang yang tertentu. Ya, bukan sembarang orang yang menjadi yang terpanggil tersebut, tetapi yang dipanggil ini orang yang tertentu. Ya, nanti akan dijelaskan dari contoh-contoh yang akan disebutkan sesudah ini, insyaAllah. Baik. Ini ya, yang dimaksud dengan nakirah maksudah, yakni yang tertentu, ya, dalam memanggil orang tersebut. Yang berikutnya, wan nakiratu ghairul maksudati, nakirah ghairul maksudah. Ya, kalau tadi nakirah maksudah, itu yang dipanggil orangnya tertentu, adapun nakirah ghairul maksudah, ini yang dipanggil ya, orangnya tidak tertentu. Jadi secara umum, sembarang orang yang tercakup dalam makna tersebut, dalam munada tersebut. Oke, misalkan memanggil ya rajulan, wahai orang, wahai pak, atau mas, atau yang semisalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di situ memanggilnya sembarang orang. Artinya setiap orang laki-laki yang dewasa itu tercakup dalam makna panggilan tersebut. Itu sembarang orang. Tapi kalau kita memanggil seseorang tertentu, Pak Fulan atau Pak Alan misalkan, ya, kemudian memanggil beliau dengan Pak, ya, nah ini kan tertentu, yang dipanggil, yang dimaksud itu tertentu, Pak Fulan atau Pak Alan, itu nakirah maksudah. Adapun nakirah ghairu maksudah, tadi ketika memanggil Pak misalkan, itu ditujukan ke keumuman orang, nanti dipermisalkan seperti orang yang buta, ya, dia memanggil ya, Pak atau Mas, tolong seberangkan jalan, misalkan. Itu kan dia memanggil sembarang orang yang ada di sekitar dia, yang secara umum ya, tadi orang laki-laki yang dewasa, siapa saja, maka itu masuk dalam cakupan makna panggilan tersebut. Ya, ini sekedar untuk membedakan antara nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah. Nanti akan ditunjukkan dari contoh-contoh insyaAllah. Kemudian jenis yang berikutnya, wal mudhafu mudhaf. Ya, jadi mudhaf yang diidhafahkan pada mudhaf ilaihnya tentunya. Jadi susunan idhafah. Nah, mudhafnya ini yang menjadi munada. Jadi yang pokok pada mudhafnya. Kemudian yang berikutnya, wal musyabbahu bil mudhafi. Isim yang diserupakan dengan mudhaf. Ya, isim yang diserupakan dengan mudhaf. Atau asyabih bil mudhaf. Isim yang serupa dengan mudhaf. Ini sudah dijelaskan tentang hal ini pada pembahasan la an-nafiyahil jins yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf, yakni isim yang disertai dengan kata yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Isim yang dia disertai dengan kata yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Ini. Jadi inilah lima jenis munada. Mufrad alam yang pertama, yang kedua nakirah maksudah, yang ketiga nakirah ghairu maksudah, yang keempat mudhaf, dan yang kelima adalah musyabbah bil mudhaf. Nah, dari lima ini nanti terbagi menjadi dua bagian terkait dengan hukumnya sebagai munada. Fa'amal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu. Adapun mufrad alam dan nakirah maksudah, dua jenis tadi yang awal, yaitu jenis mufrad alam dan nakirah maksudah, nakirah yang tertentu tadi. Fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halil i'rabi. Maka keduanya, kedua jenis munada ini mabni dengan tanda rofaknya dalam keadaan i'rab. Okay. Jadi mabni dengan tanda ketika atau seandainya dia i'rabnya rofak. Yeah. seandainya dia rofa, ya, maka dia akan memiliki tanda rofa-nya. Misalkan tanda yang asli dari rofa atau marfu, yakni tanda aslinya adalah dhamma pada isim mufrad atau pada beberapa isim yang lain demikian. Maka dua jenis tadi, mufrad alam dan nakarah maksudah, dia nanti akan mabni dengan tanda rofa'nya tersebut, dengan tanda dhammah. Mabni dengan tanda dhammah. Jadi diandaikan seandainya dia i'rab dalam keadaan rofa' dengan tanda dhammah, maka dia mabni dengan tanda dhammah tersebut. Ini dijelaskan di sini, fayubnayani ala dhammi. Keduanya, kedua jenis tersebut, mufrad alam dan nakirah maksudah, ini mabni, ya, keadaannya tetap ala dhammi, dengan dhammah, ya, dengan tanda dhammah. Ini ingkana mufradain, jika keduanya, ya, kedua jenis tersebut, ya, mufradaini, bentuknya mufrad. Nah, makna mufrad di sini apa? Menunjukkan jumlah satu. Ya, jadi pengertian mufrad di sini adalah terkait dengan jumlah. Jadi jika mufrad alam maupun nakirah maksudah itu bentuknya mufrad menunjukkan jumlah satu, maka dia mabni dengan dhammah. Nahwu sebagai contoh, ya Zaidu, ya wa ya rajulu, wahai Zaid, wahai rajul, wahai pak atau wahai mas, ya, kalau di sini ya, ini. Nah, di sini Zaidu ini yang termasuk mufrad alam. Contoh dari mufrad alam. Jadi berupa satu kata, ya, bukan mudhaf dan juga bukan syabih bin mudhaf. Ya, dia lafadznya satu, lafadznya tunggal, disebut mufrad. Kemudian berupa alam, berupa nama. Maka ini yang dimaksud dengan mufrad alam seperti ini, Zaidu. Kemudian rajulu, ya rajulu, rajulu di sini ini sebagai contoh untuk yang nakirah maksudah. Jadi ketika memanggil seperti ini, ya rajulu, menunjukkan apa? Rajul yang dimaksud, yang dipanggil ini orangnya tertentu. Apakah tadi si fulan atau si alan tertentu. Bukan sembarang orang, bukan sembarang rajul, bukan setiap laki-laki kemudian bisa dipanggil ketika memanggil dengan bentuk ini. Jadi tertentu. Ya, mungkin orang yang berbicara, orang yang memanggil, dia mengarahkan pandangannya atau mengarahkan suaranya pada si fulan tadi, ya rajulu. Ya, maka yang dimaksud, ya, yang dia arahkan tadi pandangannya ataupun ucapannya tadi. Ini nakirah maksudah. Nah, keadaan nakirah maksudah, maka dia membeni dengan dhammah, ya rajulu. Ini. Dan di sini ketika tadi bentuknya mufrad, artinya apa? Ini menunjukkan jumlah satu, yang dipanggil rajul tadi satu orang rajul, satu orang laki-laki. Ini. Jadi dia mabni dengan dhammah, ya Zaidu wa ya rajul. Yang berikutnya, au jam'a taksirin, atau keduanya, yaitu mufrad alam tadi dan nakirah maksudah, itu berupa bentuknya jamak taksir, bentuk jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ini juga ketika menjadi munada, maka dia mabni dengan dhammah. Nahwu contoh, ya zuyudu, wahai para zaid. Zuyud ini jamak taksir dari zaidun. Maka dia mabni dengan dhammah, dibaca, diucapkan ya zuyudu. Ini mabni dengan dhammah. Wa ya rijalu, wahai orang-orang, wahai bapak-bapak misalkan. Rijalu, ya, ini nakirah maksudah. Beberapa orang laki-laki, beberapa orang bapak-bapak yang dipanggil, diarahkan kepada mereka, tertentu hanya kepada mereka, maka dipanggil dengan seperti ini. Ya rijalu. Ini berupa jamak taksir. Au atau jam'a mu'annatin saliman, berupa jamak mu'annat salim. Mufrad alam tadi ataupun nakirah maksudah itu berupa jamak mu'annas salim. Nahwu contoh, ya muslimatu, wahai para muslimah. Nah, di sini muslimatu Ini bentuk jamak mu'annas salim, menjadi munada. Dan di sini mungkin bisa ada dua makna. Muslimah, dia bisa sebagai mufrad alam. Misalkan ada seorang perempuan atau ada beberapa orang perempuan diberi nama muslimah, bernama muslimah, bisa. Dan ketika menjadi munada, maka dia membeni dengan dhammah. Karena itu mufrad alam dengan bentuk jamak mu'annas salim, maka dia membeni dengan dhammah. Ya muslimatu. Atau muslimah itu sebagai sifat, bukan alam, bukan nama orang, tapi dia sifat pada para perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang muslimah, yang muslim, yang Islam. Kemudian mereka dipanggil menjadi munada. Beberapa orang muslimah tadi, beberapa perempuan muslimah tertentu, mereka ini tertentu orang-orangnya, perempuan-perempuan ini tertentu. Kemudian mereka dipanggil menjadi munada. Maka ini yang termasuk nakirah maksudah. Sehingga apa? Ini nakirah maksudah, kemudian bentuknya jamak mu'annas salim, maka dia membeni dengan dhammah. Ya muslimatu. Seperti itu. Yang berikutnya, au murakkaban mazdiyan, atau keduanya, yaitu mufrad alam maupun nakirah maksudah tadi, itu bentuknya berupa murakkab mazdi. Murakkab mazdi. Murakkab mazdi apa? Gabungan dari dua kata, kemudian menjadi satu kata dengan makna yang baru. Misalnya yang seperti ini disebut dengan murakkab mazdi. Nah, ketika menjadi munada, maka dia mabni dengan dhammah. Nahu, contoh, ya ma'di karibu, wahai ma'di karib. Ini, ma'di karib, ini asalnya dari ma'dun dan yakrabu atau yakribu. Ada dua kata, kemudian disatukan menjadi satu kata dengan makna baru, menjadi ma'di karib. Nah, ketika menjadi munada, maka dia mabni dengan dhammah. Ini. Kemudian itu tadi membeli dengan dhammah pada isim yang mufrad atau jamak taksir atau jamak mu'annas salim atau murakkab mazdi. Nanti yang berikutnya, ketika isim itu musanna, maka dia membeli dengan alif karena tanda rafa' untuk musanna dengan alif. Disebutkan di sini wa yubnayani 'alal alifi fi tasmiyati. Mufrad alam maupun nakirah maksudah tadi mabni dengan alif pada bentuk musanna, bentuk tasmiyah. Nahu, contoh, ya zaidani, wahai dua orang zaid, wa ya rajulani, wahai dua orang laki-laki. Karena musanna, dia mabni dengan alif ini. Adapun pada jamak, jamak muzakkar salim, maka dia mabni dengan wawu, wa alal wawi fil jam'i, yaitu mabni dengan wawu pada bentuk jamak muzakkar salim. Nahu, contohnya, ya zaiduna, wahai para zaid. Jadi ini mabni dengan tanda rafa'nya. Baik, ini dulu. Nanti dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah melanjutkan pembahasan tadi. Tadi dua jenis munada, yakni mufrad alam dan nakirah maksudah, keduanya mabni dengan tanda rafa'nya sesuai dengan bentuk kata atau bentuk isim tersebut masing-masing. Kalau bentuk isim itu mufrad atau jamak taksir atau jamak mu'annas salim atau murakkab mazji, maka mabni dengan tanda rafa'nya, yakni dengan dhammah. Adapun kalau bentuk isim tersebut musanna, maka dia mabni dengan alif karena tanda rafa untuk musanna adalah alif. Dan ketika bentuk isim tersebut jamak, yakni jamak muzakkar salim, maka dia mabni dengan tanda wawu karena jamak muzakkar salim itu rafa'nya dengan wawu. Ini. Jadi ini mabni dengan tanda rafa'nya. Kemudian pada jenis yang lainnya, Wasalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Adapun tiga yang lainnya, tiga yang tersisa dari jenis-jenis munada tadi, yakni nakirah ghairu maksudah, mudaf, dan musyabbah bil mudaf, maka ini mansub, ya, tidak ada yang lain. Jadi hanya mansub saja. Ya, tidak ada keadaan yang lain, keadaan i'rab yang lain. Ini. Jadi ketika munada itu nakirah ghairu maksudah atau mudaf atau musyabbah bil mudaf, maka munada tersebut itu keadaannya mansub. Wahia an-nakiratu ghairu maksudati. Nakirah ghairu maksudah. Kaqaulil a'ma. Ini seperti ucapan orang yang buta. Ya, untuk menggambarkan, untuk menjelaskan nakirah ghairu maksudah, diibaratkan ini seperti ucapan orang buta. Ya rajulan khudh biyadi, wahai orang, wahai pak atau mas atau yang semisalnya, wahai orang, ambil atau pegang tangan saya. Ya, orang yang buta, ya, tidak bisa melihat, ketika mungkin membutuhkan bantuan atau sesuatu, kemudian dia memanggil siapa saja yang ada di sekitar dia. Dia tidak mengetahui secara jelas, secara pastinya, secara tertentu siapa-siapa yang ada di situ secara umum, ya. Sehingga apa? Ketika dia memanggil siapa yang ada di situ, dia memanggil dengan lafaz ini, ya rajulan. Sembarangan siapa yang ada di situ, yang seorang laki-laki, yang dewasa, ini yang tercakup dalam makna rajul dalam bahasa Arab. Ini nakirah ghairu maksudah. Jadi memanggil sembarang orang yang disebutkan lafaznya tersebut. Ini karena munada ini nakirah ghairu maksudah, maka dia mansub. Di situ rajulan mansub, ya, dengan tanda fathah. Bentuk yang kedua, wal mudhafu, yaitu bentuk munada itu mudhaf. Maka ini mansub nahwu, contoh, ya Abdullahi, wahai Abdullah, wahai Abdullah. Ya, abda di sini mudhaf, diidhafahkan pada lafzul jalalah. Ya, karena dia mudhaf, kemudian menjadi munada, maka dia mansub, ya, dibaca abda, ya Abdullahi. Seperti juga dalam banyak riwayat hadis, ya, ketika misalnya para sahabat radhiyallahu anhum memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau atau mereka memanggil dengan ya Rasulullah, ya Rasulullahi, ya, dengan Rasulullah, dengan mansub, dengan fathah. Kenapa? Karena lafaz Rasulullah tersebut dia mudhaf. Seperti abda di sini, ya. Ya Abdullahi, ya Rasulullahi, dan yang semisalnya. Wal musyabbahu bil mudhafih, demikian pula munada jenis yang terakhir di sini, yakni musyabbah bil mudhaf, ini juga mansub, ya. Nahwu, contoh, ya hasanan wajhuhu, wahai yang wajahnya bagus. Ya, hasanan di sini dia musyabbah bil mudhaf. Jadi hasanan, ya, karena dia musyabbah bil mudhaf, maka dia mansub, ya, dengan tanda fathah, ya, dibaca, dilafadzkan, diucapkan, ya hasanan. Ya, kenapa dia musyabbah bil mudhaf? Karena hasanan di sini dia membutuhkan kata yang lain untuk menyempurnakan makna dari hasanan tersebut. Ya, kata yang dibutuhkan dalam contoh ini adalah wajhuhu. Ya, dengan adanya wajhuhu, maka dia menyempurnakan, melengkapi makna dari hasanan tersebut. Kalau seandainya tidak ada wajhuhu, maka maknanya masih belum jelas, belum lengkap, atau belum sempurna. Ya hasanan, wahai yang bagus. Apanya? Bagus, baik. Ya, itu apanya, dari sisi apanya. Maka supaya jelas, supaya lengkap, supaya sempurna, ditambahkan kata yang lain untuk kesempurnaan makna tersebut. Ya hasanan wajhuhu, wahai yang bagus wajahnya. Atau contoh yang berikutnya, ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Tali'an ini musyabbah bil mudhaf. Kenapa? Karena dia membutuhkan kata yang lain untuk menyempurnakan makna dari tali'an tersebut. Yakni jabalan, ini penyempurna, kata yang menyempurnakan makna tali'an, wahai pendaki gunung. Kalau hanya tali'an saja misalnya, ya tali'an, wahai pendaki. Ya, ini belum sempurna, belum lengkap. Supaya lebih jelas, supaya lebih sempurna, maka ditambahkan jabalan sehingga maknanya menjadi sempurna. Maka yang demikian ini termasuk musyabbah bil mudhaf. Dalam contoh ini sebagai munada, maka dia mansub dengan tanda fathah ya tali'an. Ini jadi yang musyabbah bil mudhaf itu pada tali'an, seperti tadi pada contoh sebelumnya pada kata hasanan. Ini musyabbah bil mudhaf. Contoh yang berikutnya satu lagi, wa ya rahiman bil ibadi, wahai yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Nah, di sini rahiman ini musyabbah bil mudhaf. Kenapa? Karena dia membutuhkan kata yang lain untuk kesempurnaan makna. Yakni di sini diikuti dengan jar wa majrur bil ibadi. Ya, untuk menyempurnakan makna rahiman tersebut. Ya, rahiman karena di sini sebagai musyabbah, karena di sini bentuknya musyabbah bil mudhaf dan kemudian menjadi munada sebagai munada, maka dia mansub dengan tanda fathah ya rahiman bil ibadi. Ini jadi inilah musyabbah bil mudhaf, jadi sesuatu yang bersambung dengan kata yang lain untuk kesempurnaan makna dari kata tersebut. Dan kata-kata yang menyempurnakan musyabbah bil mudhaf tersebut, ya, kata-kata lain yang menyempurnakan musyabbah bil mudhaf tersebut, ini keadaannya bermacam-macam sesuai dengan makna yang ada pada musyabbah bil mudhaf tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Wajhuhu ini marfu', ya, dengan dhammah, ya, karena dia ibaratnya seperti fa'il dari hasanan tadi, karena hasanan ini diambil dari fi'ilnya hasuna, ya, tetap, ya, dari fi'il asalnya hasuna, kemudian dia membutuhkan fa'il. Maka di sini wajhu ini kedudukannya sebagaimana fa'il tersebut, sehingga dia marfu' dengan dhammah wajhu. Ya, adapun pada contoh yang berikutnya qali'an jabalan, jabalan di sini kedudukannya sebagaimana maf'ul bih dari fi'il qali'an. Qali'an fi'il asalnya tola'a. Ya, tola'a ini membutuhkan maf'ul bih. Ya, dalam contoh ini adalah jabalan. Ya, tola'a jabalan, ya, mendaki gunung. Ketika fi'il diubah menjadi isim fa'il qali'un, maka dia tetap beramal sebagaimana fi'ilnya, dia tetap membutuhkan maf'ul bih, yakni jabalan. Sehingga jabalan ini mansub dengan tanda fathah karena sebagai maf'ul bih dari tali'an. Okay. Kemudian contoh yang ketiga tadi, ya rahiman bil ibadi, di sini rahiman disertai dengan bil ibadi, ini jar wa majrur. Ada huruf jar, kemudian diikuti isim yang majrur. Jadi keadaan isim yang menyertai musyabbah bil mudhaf itu bermacam-macam, bisa marfu', bisa mansub, bisa pula majrur, sesuai dengan apa yang terkandung dalam makna musyabbah bil mudhaf tersebut. Ini. Adapun yang menjadi munada itu pada musyabbah bil mudhafnya, bukan pada isim yang menyertainya. Jadi bedakan mana musyabbah bil mudhaf dan mana kata lain yang menyertainya. Tadi sudah jelas ya, musyabbah bil mudhaf yang menjadi munada pada kata hasanan, qali'an, dan rahiman. Itu musyabbah bil mudhaf menjadi munada mansub dengan tanda fathah. Waqad taqaddama fi babi lallati linafi jinsi, dan sungguh telah terdahulu, telah disebutkan sebelumnya pada bab la allati linafi jinsi, bayanul musyabbahi bil mudhafi, penjelasan tentang musyabbah bil mudhaf, wa bayanul muradi bil mufradi fi hadzal babi, dan penjelasan yang dimaksud dengan mufrad pada bab ini. Wallahu a'lam. Ini nanti bisa dimurajaah kembali pada bab la allati linafil jinsi atau la annafil jins, tentang penjelasan maksud atau makna dari musyabbah bil mudhaf dan juga maksud dari mufrad dalam hal ini, dalam bab ini. Ya, jadi pengertian mufrad sesuaikan dengan konteksnya. Ini tentang jenis-jenis munada, lima macam, terbagi menjadi dua keadaannya. Yang satu mabni dengan tanda rafa'nya, yang kedua yakni keadaannya mansub. Ini. Kemudian terkait dengan munada, Ini ada satu pembahasan, yakni ketika munada itu diidhofahkan pada ya mutakallim. Oke, jadi munada pada isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Bagaimana? Apa yang terjadi pada lafaz munada tersebut? Al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallimi, munada yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Faslun, satu pasal. Oke, satu bagian pembahasan tentang hal ini. Wa idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallimi jaza fihi sittu lughatin. Jika munada itu diidhofahkan pada ya mutakallim. Munada mudhaf atau idhofah pada ya mutakallim, dhamir ya untuk mutakallim. Maka jaza fihi sittu lughatin, boleh padanya itu 6 logat, 6 bahasa, 6 keadaan lafadznya. Boleh. Jadi sifatnya jaza, boleh. Artinya bahas salah satu dari 6 ini nanti boleh. Tinggal dipilih. Hanya saja di sini dari 6 ini penyebutan ini diurutkan dari yang paling banyak atau yang paling fasih. Ya. Dari 6 ini nanti disebutkan urut dari awal dari yang paling banyak digunakan atau yang paling fasih dalam ucapan dalam bahasa Arab. Walaupun kesemuanya boleh, tetapi tetap diurutkan mana yang lebih utama, mana yang lebih banyak atau mana yang lebih fasih. Ini. Ahaduha, yang pertama. Hatful ya'i wal istiza'u bil kasrati. Membuang huruf ya. Oke, ya apa? Ya mutakallim. Wal istiza'u bil kasrah, dan mencukupkan dengan kasrah. Ini ya. Jadi pembahasan di sini apa? Munada mudhaf pada ya mutakallim. Ya. Misalnya ya qaumi, wahai kaumku. Ya. Qaumi, ini asalnya ya, qaumi ini. Qaum diidhofahkan pada ya mutakallim, ya. Qaumi kemudian menjadi munada, ya qaumi. Maka ini nanti ada 6 keadaan, 6 lafaz. Yang pertama tadi apa? Hatful ya, menghilangkan ya mutakallim dan mencukupkan dengan kasrah sehingga menjadi ya qaumi. Ya. Nahwu, contoh di situ disebutkan ya ibadi. Asalnya ya ibadi, ada ya mutakallimnya. Wa ya qaumi, asalnya ya qaumi, idhofah pada ya mutakallim. Kemudian apa? Ya-nya dihilangkan dan mencukupkan dengan kasrah, ya harakat sebelum ya mutakallim tersebut. Wa hiya al-aktsaru, dan ini adalah yang paling banyak, yang paling fasih. Ya, dikatakan di sini yang paling banyak, di tempat lain dikatakan ini yang paling fasih. Seperti ini. Jadi cukup dengan kasrah sebelum ya, ya. Tentunya sesudah menghilangkan ya mutakallim tersebut. Asaliyat yang kedua, isbatul ya'i sakinatan. Menetapkan ya tersebut dalam keadaan sukun. Jadi ya-nya tetap ada, ya mutakallim itu ada dalam keadaan sukun. Ya. Jadi seperti asalnya ya qaumi. Ya, nahwu contohnya ya ibadi atau ya qaumi. Berarti di sini justru ini pada keadaan yang kedua. Ketika ya mutakallim itu tetap ada dalam keadaan sukun, ini berada pada keadaan yang kedua, pada urutan yang kedua. Ya. Tadi diurutkan dari yang lebih yang paling banyak, yang paling fasih. Jadi yang pertama justru dengan menghilangkan ya dan tetap dengan kasrah tadi. Kemudian baru yang kedua, tetapnya huruf ya mutakallim tersebut dalam keadaan sukun. Ya qaumi, ya ibadi. Asali satu yang ketiga, urutan yang ketiga, tingkatan atau derajat yang ketiga yang di bawahnya. Isbatul ya'i maftuhatan. Ya itu tetap, ya mutakallim itu tetap dalam keadaan di fathah. Ya qaumiya. Ya, contohnya ya qaumiya, atau di sini dalam ayat disebutkan nahwu Ya ibadiyalladzina asrafu. Ya ibadiya. Di sini ya mutakalim tetap ada dan di fathah. Ini tingkatan yang ketiga. Ya ibadiya atau ya qaumiya. Ini. Ar-rabi'atu yang keempat. Qalbul kasrati fathatan. Mengganti. Ya. Mengganti kasrah. Ya. Dengan fathah. Wa qalbul ya'i alifan. Dan mengganti ya dengan alif. Ya. Nah, contoh. Jadi ini, yang keempat ini, dia melanjutkan dari yang ketiga tadi. Kalau yang ketiga tadi, ya qaumiya, atau di situ ya hasrati, ya, asalnya ya, ya hasrati ya, kalau melihat contoh yang ada dalam kitab ini. Nah, di situ apa? Kasrah, kasrah yang sebelumnya mutakalim, ini diganti menjadi fathah. Ya, kasrah di sini ya, qaumiya, hasrati ya, kasrah sebelumnya diganti menjadi fathah. Ya. Wa qalbul ya'i alifan. Kemudian ya'nya yaitu ya' mutakalim diganti menjadi alif. Ya. Jadi ya' mutakalim diganti menjadi alif dan kasrah sebelumnya sebelum ya' mutakalim tadi diganti menjadi fathah. Sehingga menjadi apa? Ya hasrata, ya, ya hasrata gitu ya. Atau ya qauma. Dari qaumiya menjadi qauma. Dari hasrati, ya hasrati menjadi ya hasrata. Ini urutan yang keempat. Ya. Yang berikutnya, al-khamisatu yang kelima, hadful alifi, menghilangkan alif. Yang kelima, ini kelanjutan atau terusan dari yang keempat tadi. Yang keempat tadi kan ada alif. Ya. Jadi ya mutakalim tadi diganti dengan alif. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Alif tersebut dihilangkan. Okay. Dari ya qauma atau ya hasrata tadi, alifnya dihilangkan. Walijtiza'u bil fathati. Dan mencukupkan dengan fathah saja. Fathah yang sebelum alif tersebut. Sehingga dari ya qauma menjadi ya qauma. Kita tahu contoh di situ ya hulama. Ya, asalnya hulami, hulamiya, kemudian hulama, kemudian alifnya dihilangkan menjadi hulama, ya hulama. Ini. Adapun yang kelima ini sangat sedikit digunakan yang seperti ini, ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Baik. Tapi tetap ada, tetap bisa, hanya saja sedikit atau jarang penggunaan yang semacam ini. Kemudian yang berikutnya, tadi satu yang keenam, hadful alifi, menghilangkan alif. Ya. Menghilangkan alif. Ya, dari yang keempat tadi ya. Kemudian wa dhammul harfil ladzi kana maksuran. Dan memberikan harakat dhammah pada huruf yang sebelumnya itu kasrah. Pada huruf yang pada keadaan sebelumnya dia dikasrah. Ya, ka qauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka, ya ummu la taf'ali. Ya ummu. Nah, di sini ya, bi dhammil mimi, dengan mendhammah mimnya. Ya. Jadi asalnya ya ummi. Ya, ini atau ya ummiya. Ya, kemudian tadi apa? Ya-nya kan tadi diubah menjadi alif pada keadaan keempat tadi, ya-nya diubah menjadi alif. Nah, kemudian itu dihilangkan alifnya. Berarti apa? Ya mutakalim tadi ya diubah menjadi alif, kemudian alifnya dihilangkan. Jadi kan hilang. Kemudian huruf yang sebelumnya itu dikasrah, ya ini ya, sebelum ya mutakalim kan dia dikasrah. Nah, ini kemudian didhammah. Ya. Ya, kemudian didhammah. Sehingga dari ya ummiya maka menjadi ya ummu. Ya ummiya, ya umma, kemudian menjadi ya ummu. Ini juga kemudahan yang semacam ini juga sedikit atau jarang. Baik. La taf'ali ya, contohnya di situ ya ummu la taf'ali, wahai ibuku jangan kamu berbuat. Nah, di sini maknanya ya ibuku, ya ummu ya, karena tadi asalnya ya idhofah pada ya mutakallim. Jadi secara makna ya ibuku diidhofahkan pada ya mutakallim seperti itu. Tetapi lafadznya menjadi seperti ini, ya ummu. Jadi yang nampak secara zahir sama dengan yang nakirah maksudah, ya. Tetapi itu berbeda, ya, dengan nakirah maksudah tadi. Ya, karena di sini asalnya adalah ummi, yaitu ummu diidhofahkan pada ya mutakallim. Ini. Kemudian disebutkan dalam ayat pada sebagian qiraah atau sebagian ulama membaca wa quri'a rabbus sijnu. Dibaca dalam ayat ini di surah Yusuf, ada yang membaca mengucapkan ini di salah satu qiraat rabbu as-sijnu. Ya, dibaca dengan dhammah rabbu. Ya, padahal yang masyhur apa? Dengan kasrah rabbi, rabbis sijnu. Ini. Jadi ini mengikuti logat atau dialek atau lafaz yang keenam tadi ketika dibaca dengan membah rabbu. Tetapi sekali lagi tadi sudah diurutkan dari penggunaan yang paling banyak atau yang paling fasih, kemudian yang terakhir itu yang paling sedikit atau yang jarang digunakan, ya, sehingga tidak perlu dipermasalahkan seperti itu, tinggal mengikuti mana yang banyak digunakan. Tetapi tetap semuanya itu boleh, ya. Ini. Adapun ketika itu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, itu baru harus berhati-hati. Ya. Dan yang perlu diingat di sana juga ada beberapa macam qiraat ya, dalam membaca Al-Quran. Ini juga perlu dipelajari. Ya, supaya tahu apakah ini ada contohnya atau tidak dan seterusnya. Ya. Tapi kalau secara umum kalimat-kalimat dalam bahasa Arab boleh tadi mengatakan ya ummu atau yang semisalnya. Ya aku, ya, dan seterusnya. Ini bidhammil ba'i wa hiya dha'ifah, ya. Jadi tadi dari ayat tadi rabbus sijnu dengan dhammah pada ba'nya dan ini dha'if, jadi lemah. Ya, walaupun mungkin boleh tapi ini lemah. Ya, sangat lemah. Jadi seperti ini ya. Tadi diuruskan dari yang utama sampai pada yang paling akhir. Ini. Ini keadaan munada ketika diidhofahkan pada ya mutakallim ada 6 lafaz ini. Ini untuk kata-kata secara umum, untuk isim secara umum. Kemudian ada 2 isim khusus di sini. Fa in kana al-munadal mudhafu ila al-ya'i abban aw umman, jika munada yang diidhofahkan pada ya mutakallim itu adalah pada kata abun dan umun, ayah dan ibu, ya. Jadi ini kekhususan untuk lafaz abun dan umun, untuk ayah dan ibu. Kalau yang tadi yang 6 lafaz tadi itu untuk umum, keumuman lafaz qaumi, ibadi, akhi, ya, dan seterusnya. Adapun di sini disebutkan lafaz khusus yaitu pada abun, ayah, dan ummun, ibu. Ya, orang tua, kedua orang tua. Ada kekhususan di sini. Ketika menjadi munada diidhofahkan pada ya mutakallim. Bagaimana? Jaza fihi ma'ahadihi lughati arba'u lughati ukharu. Boleh padanya bersama dengan lafaz-lafaz yang ini tadi, ya, dengan 6 lafaz tadi, ya, jadi dia tetap pada abun dan umun tadi, dia tetap bisa termasuk atau mengikuti salah satu dari 6 lafaz tadi. Kemudian boleh pula ada tambahan arba'u lughatin ukharu, 4 lafaz yang lain. Ya, jadi abun dan umun ketika munada mudhaf pada ya mutakallim, dia tetap bisa termasuk salah satu dari 6 lafaz tadi. Kemudian boleh pula ada tambahan 4 lafaz yang lain. Berarti ada berapa? 10 lafaz pada abun dan umun. 6 secara umum dan 4 secara khusus. Apa saja yang 4 yang khusus ini? Tambahan dari 6 tadi. Ihdaha yang pertama, ibdalul ya'i ta'an maksuratan. Mengganti ya ini dengan tak yang di kasrah. Jadi ya abi asalnya ya ummi, ini ya, ya abi ya ummi, kemudian apa, tak ya tersebut ya mutakallim ini diganti dengan tak yang di kasrah sehingga menjadi ya abati, ya ummati. Ini nahwu contoh ya abati wa ya ummati. Ini jadi ya mutakallim diganti dengan tak yang di kasrah, dan ini ditunjukkan dalam contoh beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Wa biha qara'a sab'atu ghayra ibnu amir fi ya abati, dan dengannya kiraah yang tujuh itu membaca dengan lafaz ini selain dari ibnu amir, ya misalnya pada ayat di surah Yusuf ini ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, ya abati. Nah di sini asalnya ya abi, kemudian ya mutakallim ini diganti dengan tak yang di kasrah, ya abati. Kalau ya ummi menjadi ya ummati. Ini asalnya itu yang kedua, fathu atsa'i, memfathah, memberi harakat fathah pada huruf tak tersebut, pada huruf tak pengganti dari ya tadi. Kalau keadaan yang pertama tadi kan taknya di kasrah, yang kedua apa? Itu taknya di fathah sehingga menjadi ya abata wa ya ummata. Ini ya abata ya ummata, seperti itu. Wa biha qara'a ibnu amir, dan dengan ini ibnu amir itu membaca dalam qira'ahnya. Jadi tadi disebutkan untuk sab'ah, qira'ah sab'ah selain dari ibnu amir membaca dengan kasrah ya abati, adapun ibnu amir membaca dengan fathah ya abata. Asal satu yang ketiga, al-jam'u baina ta'i wal alifi, mengumpulkan antara ta dengan alif. Wa biha quri'a syadzan, dengan dengannya dengan mengumpulkan antara ta dan alif ini dibaca secara syadz, ya tidak sesuai dengan kaidah. Jadi sedikit atau jarang penggunaan yang semacam ini. Okay. Mengumpulkan antara ta dengan alif sehingga menjadi ya abata ya ummata, ini panjang ya, ya abata ya ummata. Ar-rabi'ah yang keempat, ya abati bil ya'i wat ta'i, yakni dengan ya mutakallim dan ta, hanya saja ya mutakallimnya itu diletakkan sesudah ta. Okay, jadi ta'nya dulu baru kemudian ya mutakallim, ya abadi, ya ummati. Ini keadaan yang keempat dari kekhususan untuk abun dan umbun. Ini sehingga apa, dari abun dan umbun ini ada 10 lafaz yang dibolehkan ya, ketika menjadi munada diidhofahkan pada ya mutakallim. 6 lafaz mengikuti keumuman, adapun 4 lafaz ini kekhususan pada abun dan umbun ini. Baik. Yang berikutnya, wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya'i, jika munada itu diidhofahkan pada isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Oke. Okay. Munada berupa idhofah pada isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Berarti ada 2 idhofah, 2 tingkatan idhofah. Ya. Dicontohkan di situ. Ya hulama hulami. Ya. Hulama ini munada. Ya, munada dipanggil. Wahai nak. Nah, munada ini hulama dia diidhofahkan pada apa? Pada hulami. Nah, hulami sendiri dia idhofah pada ya mutakallim. Ya, jadi idhofahnya bertingkat. Ada 2 tingkatan idhofah. Hulama diidhofahkan pada hulami. Kemudian hulami diidhofahkan pada ya mutakallim. Ini yang dimaksud tadi ya. Munada berupa mudhof pada isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Seperti contoh ini. Dalam keadaan ini bagaimana? Lam yajuz fihi illa isbatul ya'i maftuhatan aw sakinatan. tidak boleh padanya dari lafal-lafal tadi kecuali isbatul ya, dengan tetapnya ya mutakallim itu maftuhatan au sakinatan, dalam keadaan di fathah atau sukun. Jadi ketika keadaannya seperti ini, ya idhofah pada isim yang idhofah pada ya mutakallim, maka ya mutakallim yang akhir tersebut itu tetap harus ada dengan keadaan di fathah atau dengan keadaan sukun. Sehingga ada dua pilihan, ya hulama hulami atau ya hulama hulamiya. Ini jadi ya mutakallimnya ada dua keadaan, di fathah atau di sukun, dan tetap ada, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diganti dengan ta atau yang lain. Ini oke, ini pada keadaan munada yang demikian dan berlaku keumuman. Illa kecuali, ada pengecualian di sini, idza kana ibna ammin au ibna ummin, jika lafal tersebut ibnu ammin atau ibnu ummin, anak dari paman atau anak dari ibu. Bagaimana? Fa yajuzu fihima arba'u lughatin, boleh pada kedua lafal ini ibnu ammin atau ibnu ummin ada empat lafal. Yakni apa? Yang pertama, hadful ya'i ma'a kasril mimi, menghilangkan ya'nya dengan mengkasroh mimnya, wa fathiha, dan boleh pula dengan memfathah mim tersebut. Ya. Jadi ibnu ammin atau ibnu ummin, ya, ketika menjadi munada diidhofahkan pada ya mutakallim, ya, maka akan menjadi asalnya, ya, akan menjadi ya ibna ammi atau ya ibna ummi, seperti itu. Kemudian boleh padanya keadaan yang pertama, menghilangkan ya mutakallim dengan kasrah pada mimnya tadi, ya kasrah ini, ya ini, atau keadaan yang kedua, fathah pada mim tersebut ini. Jadi ya mutakallim dihilangkan, kemudian kasrah pada mim, pada ammin atau pada ummin, kemudian keadaan kedua, fathah pada mim, pada dari ammin ataupun ummin tersebut. Sehingga menjadi ya bana umma atau ya bana ummi. Ini. Okay. Jadi menjadi ya bana ammi atau ya bana amma atau ya bana umma atau ya bana ummi. Dalam ayat di surah Thoha disebutkan di sini ya bana umma atau ya bana ummi. Ini wa bihima quri'a fi sab'ati fi qawlihi ta'ala, dan dengannya ini dibaca pada qira'ah sab'ah dalam ucapan Allah Ta'ala di surah Thoha ini, ya bana umma atau ya bana ummi. Ini. Ya. Ini keadaan yang pertama dan juga yang kedua tadi, ya. Kemudian yang keadaan ketiga bagaimana? Isbatul ya'i, dengan tetapnya ya tersebut, dengan tetap ada ya mutakallim tersebut. Kaqauli sya'iri, seperti ucapan penyair, ya bana ummi. Nah, di sini ummi tetap bersambung dengan ya mutakallim. Ya mutakallim ini tetap ada, tidak hilang. Ini keadaan yang ketiga, boleh demikian. Okay. Ya bana ummi wa ya syuqayyiqa nafsi anta khallastani lidahrin syadidi. Ini. Tadi syahidnya, ya bana ummi. Ini. Kemudian yang berikutnya, keadaan yang keempat, wa qalbul ya'i alifan, mengganti ya mutakallim itu menjadi alif. Okay. Menjadi ya mutakallim, ya, pada ya bana ammi atau ya bana ummi, ini menjadi alif. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, ya banata amma, asalnya ammi, ya mutakallim, kemudian ya mutakallimnya diganti dengan alif, sehingga menjadi ya banata amma, la taluni wahja'i falaysa yakhlu anki yauman mawja'i. Ini. Dan ini berlaku baik pada ibnun untuk anak laki-laki maupun ibnatun untuk anak perempuan, seperti yang ditunjukkan pada contoh yang keempat ini, ya. Ya ibnata amma, ibnata ini anak perempuan. Ya, jadi tidak hanya pada yang ibadun laki-laki, tapi juga berlaku pada yang ibadatu untuk yang anak perempuan. Ini yang jelas pada lafaz ammun dan ummun ini. Baik. Ini beberapa tambahan tentang idhofah pada ya mutakallim dalam beberapa keadaan. Jadi ada kekhususan, ada pembahasan secara lebih rinci tentang idhofah pada ya mutakallim ini. Sampai ini dulu yang kita akan. Kalau tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu. Allahumma minkum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.